Cinta sedang apa di sana, di saat kita tak bersama, melewatkan kisah cinta yang dulu. Cinta, rindukah kau di sana, betapa sulit ku rasakan rindu tanpa cinta dalam sepiku. Bisakah aku melihat senyum manis di wajahmu, ingin memeluk selalu cinta untukku. Kau yang ku mau, lengkapi hidupku di saat ku rindu dan jauh darimu. Andai ku mampu membawa kamu bintang, tanda cinta dariku hanya untukmu. Ini paksa nikah sama bapak. Neng sayang sama A'a. Neng pengen A'a jadi suami Neng, tapi Neng gak bisa ngelawan omongan orang tua, A. Kalau itu emang udah jadi keputusan, Mama bisa apa? Aku cuma bisa ngedoain Neng, mudah-mudahan selalu bahagia. Tapi asalkan Neng tahu, di sini cuma ada satu cinta yang selalu menunggu Neng. Bisa aku melihat senyum manis di wajahmu, ingin memeluk selalu cinta untukku. Oh yang ku mau, lengkapi hidupku di saat ku rindu dan jauh darimu. Andai ku mampu membawa kamu bintang, tanda cinta dariku hanya untukmu. Saat ku rindu dan jauh dari